Konsultasi Syariah. Hukum mengaminkan doa orang kafir. Pertanyaan. Jika ada orang kafir yang mendoakan kebaikan, apakah kita boleh mengaminkan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengaminkan doa orang kafir. Pertama, mengaminkan doa orang kafir dilarang. Ini merupakan pendapat Abul Mahasin Ar-Ruyani, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau berdalil dengan firman Allah, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, yang artinya, doa ibadah orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Ar-Ruyani mengatakan, tidak boleh mengaminkan doa orang kafir, karena doa mereka tidak makbul. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ayat di atas, Futuhat Al-Wahhab. Sanggahan, para ulama menilai pendapat beliau dan dalil beliau kurang tepat. Sulaiman bin Mansur Al-Jamal, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam hasyiahnya mengatakan, kami menyanggah apa yang diutarakan, bahwa terkadang doa mereka diijabahi sebagai bentuk istidraj, sebagaimana permintaan iblis dikabulkan. Futuhat Al-Wahhab. Dr. Jailan bin Hadhor Al-Arusi dalam tesisnya Ad-Du'a wal Manzilatuhu fil Aqidah Al-Islamiyah mengatakan, masalah dikabulkannya doa itu bagian dari sifat rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah kepada makhluknya. Dan itu mencangkup seluruh makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir. Allah mengatur mereka dengan semua nikmatnya, termasuk mengabulkan doa, membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang dalam bahaya, dan menghilangkan bencana. Lalu beliau mengutip firman Allah, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. Yang artinya, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya, setiap waktu dia dalam urusan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Dr. Jailan melanjutkan, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jahat, yaitu iblis. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, jangan sampai kekurangan yang ada pada diri kita menghalangi kita untuk berdoa. Karena Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jahat, yaitu iblis. Ketika dia meminta, Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Perkataan Sufyan bin Uyainah dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Sementara permintaan iblis disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Mengabulkan doa itu hak Allah yang mengatur seluruh alam dan yang mencukupi rizki mereka. Imam As-Sa'di mengatakan, bagian dari bukti keesaan sang pencipta dan rububiyahnya adalah dia mengabulkan doa sepanjang waktu. Tidak ada makhluk yang bisa menghitung berapa yang telah Allah berikan kepada orang yang meminta dan berapa doa hamba yang dia kabulkan, baik doa orang yang baik, orang yang jahat, muslim maupun kafir. Kedua, boleh mengaminkan doa orang kafir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, mereka memberikan persyaratan. Satu, doa orang kafir diarahkan kepada Allah dan bukan kepada Al-Masih atau makhluk lainnya. Misalnya dia mengucapkan, semoga Tuhan memberkahi Anda, karena seorang muslim tidak boleh menyetujui kesyirikan. Dua, jangan sampai amin kita memicu penilaian bahwa kita memuliakan orang kafir karena mengaminkan doa mereka atau sangkaan bahwa kita membenarkan doa mereka. Dalam Hasyiah Al-Jamal disebutkan, dan selayaknya perlu diperhatikan, bahwa semua itu dibolehkan jika tidak dipahami ada unsur memuliakan. Jika tidak, tidak boleh mengaminkan. Terutama jika terdapat indikator kuat, di sana ada bentuk memuliakan orang kafir dan merendahkan yang lain. Terdapat riwayat dari Hasan bin Atiyah, beliau mengatakan, tidak masalah seorang mukmin mengaminkan doa rahib. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Demikian, Allahu A'lam.